Jadi semua tuh ada tulisannya. Tiap orang punya kapling masing-masing, punya garis takdir masing-masing. Wah, kalau semua sudah tertulis, kalau begitu untuk apa dong ikhtiar? Lah ikhtiar kan ibadah. Bisa bergerak dari satu tulisan ke tulisan lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau kamu bertakwa, takdirnya Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takdirnya Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi. Jadi bergerak, kalau kita mau takwa, takdirnya yang ini. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, takdirnya Allah tambah nikmat. Wa la in kafartum, kalau kamu tidak syukur, kufur nikmat. Inna azabi lasyadid. Takdirnya yang ini, azab Allah yang pedih. Makanya kalau kita patuh kepada perintah Allah, nanti akan mengalir takdir-takdir terbaik bagi kita. Jadi gak usah rewel dengan takdir Allah. Tapi fokus saja kepada yang Allah perintahkan. Di sanalah ada jaminan-jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz? Allah maha tahu segalanya, Allah menulis semuanya, dan ada takdir-takdir yang ditetapkan pada waktu di rahim ibu, 120 hari, ada juga takdir yang pada waktu malam Lailatul Qadar, ada juga yang diijabahnya doa, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman, ayat berapa tuh? Semuanya meminta kepada Allah yang di langit dan di bumi, dan Allah setiap saat kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah itu dalam kesibukan mengabulkan doa, menghidupkan, melapangkan, menyempitkan, menyembuhkan, mengangkat derajat, nurunin, semuanya ada dalam genggaman Allah, dalam kesibukan yang tidak sibuk riuh seperti kita, ya. Allah lah penguasa semua takdir. Makanya doalah terus, karena doa bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Kalau jidat kena genteng jatuh, bagaimana? Bagaimana? Benjol itu mahdin. Maksud saya ridho atau enggak? Ridho. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya sudah nyata. Ya. Penyut di sini. Satu-satunya pilihan adalah terima sambil dikompres. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, dan gepuk. Hadirin gitu. Sesuka saya, jangan protes. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya, relax, fokus kepada apa yang Allah perintahkan. Jangan fokus dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, karena itu sudah bagian dari karunia. Diberi kita bersyukur, diberi ujian kita bersabar. Semuanya jadi kebaikan. Masya Allah.